Bermula unek-unek Allah Ta'ala tu lima perkara. Unek-unek Allah Ta'ala ada lima perkara. Dalam lima perkara ni lah makna gerak diri kita tak lepas daripada lima ni. Bergerak pak kita tak lepas daripada lima ni lah. Mana dia? Bila dulu yang pertama wajib. Yang kedua kita panggil, orang kita yang sudah panggil lagu tu dah panggil sunnah. Walhajah dia sunnah. Toh lagu ni wakaf dengan hor. Nah, sunnah. Hingga siapa kita orang tak ada mengaji jadi keliru bila orang sebut sunnah. Apa beza sunnah dengan sunnah? Jadi keliru kerana baca dengan tak serupa. Ha ni baca sunnah. Ha tu baca sunnah. Jadi kita mari masuk Allah. Apa beza sunnah dengan sunnah? Walha huruf tu lo. Hak tu lo ya baca sunnah, sunnah. Tetapi hak betulnya kok ni. Wajib sunnah haram. Wajib sunnah haram. Tapi orang Melayu kita ni dibuat sunnah. Tidak baca jadi sunnah, tak baca jadi sunnah. Bila jadi sunnah, orang tebuk soal lagi tebuk sunnah. Jadi kita jadi miskin lah tu. Jangan pula masalah sunnah, perkataan sunnah saat ni dia ada belainan bab, belainan tepat sekarang. Sunnah di situ fekoh apa dia, sunnah di sisi ulama usul fekoh gapo dia, sunnah di sisi ahli hadis gapo dia, dia ada istilah tak serupa. Sahabat kita boleh kata ni sunnah ni, kita kena tentu sunnah di sisi siapa. Dia kadang-kadang di sisi demoni tak panggil sunnah, di sisi demoni panggil sunnah. Kadang-kadang di situ dengan di ahli usul fiqh panggil sunnah, di situ muhadisi tak panggil sunnah. Sebab tu dia tiap-tiap satu dia ada istilah dia masing-masing. Malah balah lah ni. Itu dia. Kita kenal itu perkataan sunnah. Hak-hak ni, orang kita saling baca sunnah. Jadi bila baca sunnah, kecil lezah lah. Sunnah tu wajib. Yang udah faham lah, tak kerti takrif pun. Nah, wajib sunnah. Ini baca kot tu. Tu orang yang biasa dah baca dah. Apa tu? Ulama tolong letak nama. Ulama tolong beri takrif bagi kita dalam usul fiqh tu. Dia kata al-wajib. Benda wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ulama usul fiqh tolong beri takrif. Barang wajib tu barang yang diberi pahala, yakni yang dijanji beri pahala kerana mengerjanya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diseksa mana dan dijanji seksa kerana meninggalnya. Itu ulama letak tarikh itu. Seperti apa? Misal seperti semaya lima waktu, seperti puasa bulan Ramadan, itu masuk dalam al-wajib. Kerana masuk dalam barang bila kita tak buat dia masuk dalam seksa. Nah itu kan, bila kita buat dia masuk dalam janji pahala. Ahok lagu tu panggil al-wajib. Misal seperti semaya lima waktu, puasa bulan Ramadan, belakang hak yang cukup sabak sarak bagi dia. Itu masuk benda situ. Sunnah. Sunnah ulama beri takrif ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara sunnah itu ialah perkara yang dijanji beri pahala kerana mengerjanya, dan tidak janji seksa bila tak kerja. Misal siapa hak bila kita kerja janji masalah janji pahala, bila tak kerja masalah tak ada seksa. Seperti kita kata semaya-semaya hak-hak panggil sunat ni, lepas pada semaya lima waktu juga banyak lah. Nah, puasa hak lain pada puasa yang penama ni bulan Ramadan juga banyak lah. Hak tu kalau kita tak puasa pun, tak ada buat pun, tak ada masalah janji seksa dah. Tapi kalau buat masalah janji pahala. Hengok ya ada muakkad, tak muakkad pula dah. Sunat tu ya ada kelah-kelah dia pula. Nanti kita kena kita tengok di sana di usul fiqh ni pula. Dan haram. Haram ni akal kata ni. Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Tukar kata. Barang yang dijanji seksa bila mengerjanya, dan dijanji beri pahala bila tak kerja. Ini bila paten. Anissa, seperti berjudi, minum Allah, zina. Bila dikerja masalah janji seksa, bila tak kerja paten, dijanji beri pahala. Tengok lama letak takrif juga kita. Makruh ulama beri takrif ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. iaitu barang yang dijanji beri pahala kerana meninggal ni bila patah janji beri pahala. Tapi kalau kerja tak ada janji seksa. Ha, biar-biar benda keji. Kita wakak. Ha, misalnya deh. Ha, maka benda-benda yang bau keji, maka buat tak jeruk. Misalnya bau jeruk. Itu benda tu kalau kita makan tak ada masalah janji dosa, janji seksa. Tak. Tapi kalau kita patah janji pahala. Itu ha, lama bagi takrif kita. Yang kelima harus. Ha, harus ni tidak masuk dalam janji seksa dan tidak masuk dalam janji pahala bila buat dan meninggalnya. Buat tak ada masuk dalam janji pahala, tak ada masuk dalam janji seksa. Kalau tak buat, tak ada masuk dalam janji seksa dan janji pahala. Seperti tidur, makan, nak pergi situ mata, nak pergi sini mata. Asalnya berjalan, tidur, makan, minum daripada benda mubah, benda haruf. Benda kalau nak akal pun tak ada masalah janji pahala, tak ada masalah seksa. Tak ada makan pun tak ada masalah pahala, tak ada masalah seksa. Nanti banyak benda haruf. Itu pilih pada zat asalnya. Jangan pilih pada aridi. Tujuan makan nak berkuat ibadah. Ha, mana pada ibadah itu panggil kerana lah. Kerana tu jadi tu, kerana tu jadi tu. Asal benda haruf, bila ada kerana tu baik jadi kebajikan. Asal benda haruf, bila ada kerana tu maksiat jadi kepada maksiat. Nah gitu. Supaya kita kata beli tiga rupi. Benda apa tu syarat panggil? Benda mubah, benda haruf. Beli tiga rupi itu benda haruf. Beli tika benda maksud adalah harus kita beli tika tu benda yang harus pas kita naik dia tu maksud adalah harus eh? Tak ada kebajikan, tak ada maksiat ke apa. Lepas tu kita tengok di kosak kita naik tika nak gatih nak pergi ke mana. Naik tika nak gatih pergi mana ni? Nak gatih pergi jemaah eh? Tak agak kita dia tua, tak agak dah, tak jekat dah nak berjalan. Beli tika betul kita dia tua, boleh naik tika buat pergi jemaah lah pada. Lepas tu buat zirah-zirah ataupun ada tempat-tempat kebaikan. Ha, orang panggil beli zikah pada asal benar haruf, naik zikah benar haruf, tapi tujuan baik nak buat pergi jemaah, hadir jemaah dan lain-lain. Maka orang panggil waktu jadi khawah. Itu dia deh. Ha, kalau kita beli kenderaan bersikah musuh kereta tapi bertujuan nak kerja maksiat, waktu itu akan kelar jadi maksiat. Itu dia. Maka unai-unai Tuhan tak lepaslah daripada lima saat ini. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia tu, kerja tu sebanyak amal-amal eh? Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar tak lepaslah daripada salah satu daripada lima unai-unai tu. Lima unai-unai yang tersebut bukan tak bergerak je. Bergerak kita tak lepas dari lima unai-unai tak enak. Hati pun tidak terlitas tak dalam hati eh? Bila kita sengaja berlitas, bila terlisah mari cerita kita sengaja sengeleng. Tak lepas pada lima undai-undai tu. Nah, lima undai tu yang dinamakan dia lima undai-undai tu dinama dengan hukum-hukum syarak dia panggil. Nah, hukum syarak atau dinama dengan hukum-hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah bahasa kita taklif ni makna tekan faktor. Dah ulama kata taklif apa makna taklif. Makna taklif ialah talabu ma la ba bola buma fihi kulfatun. Ulama beri tarif kita taklif apa dia. Bola buma fihi kulfatun, tutup barang yang ada padanya keberatan. Itu panggil taklif. Kalau gitu dalam lima unai-unai tu masuk semua ke dak panggil taklif. Nak tahu dirah ke tak dirah. Wajib, sunnah, haram, makruh, haruf. Ini kata lima-lima tu panggil hukum taklif ya. Ha, cuba kita bahas makna taklif. Makna taklif tengah ulama memberi makna talabu ma fihi kulfatun. Melayunya tutup ke barang. Tutup barang yang ada pada barang tu keberatan. Kali tu dalam lima panggilan tu panggil taklif semua ke tak? Eh? Ada orang tak panggil, orang tak panggil deh. Gapo? Makruh dan sunnah. Walahana orang lain. Hak makruh dengan sunnah ni tak panggil taklif. Orang lain nak katakan. Baik. Kita ada orang lain, kita tanya hak jawab dulu deh. Sebab apa boleh tak panggil taklif? Tak. Tak buat pun tak apa. Tutup ke dah? Taklif tu tutup. ha, masalah tutup barang yang ada padanya keberatan. Tutup ke barang yang ada padanya keberatan. Kalau itu masuk dalam tutup tu, dia pecah-pecah apa tutup? Dua. Tutup tu. Ah tu dah selerah habis ni. Tak ada surah, dia surah ni. Kalau kita kira berasa berat hak tunak lah. Mana kata berat hak tunak? Tak sabit orang jangan buat hak tunak. Saya Zuhur parka'ah. Tunak dia dua je kalau sekiranya penuh lepas. Buat dua hasil dah. Tanya buat juga wala hadisi. Hana, hata kata berat hak tunak. Berat berasa ha? Masihi kulfatin bayang yang ada padanya berat. Lepas tu tutup suruh buat. Itu mana tak boleh. Nak pikul batu, buat pikul batu. Tak gitu kan? Punya subuh. Orang ada kerabat nak barakah, dia kerabat nak bukit semua diri kan? Tak pergi kot nun lagi. Ha, apa mana berat? Berat nak tu panggil taklif. Ha, tu jalan, tu jalan. Ha, habis. Ha, makruh kata juga, sabit nak tinggal taklif. Tu dia. Karena berat, dia panggil. Berat nak sebuah nafsu kita tak terima. Kalau dia tak kalah tu, maka tiap-tiap daripada kerja manusia tak tunyilah daripada lima undang-undang itu. Dia dipanggil ke undang hukum taklifiyah. Yang lagi akan datang menyebut akan dia deh, akan hukum-hukum taklifiyah ataupun lima undang-undang itu. Di dalam huraian hukum-hukum syarak insya-Allah taala. Ha, ditabarruk ataupun kepanggil nak takut jadi panjang-panjang. Maka nyatalah pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama. Hanya pandai menyebut. Ha, pandai menulis juga. Tapi kenal sengaja itu ramai, masih tak kenal. Ha, itu dia. Dengan dalil, ambil dalil mana kata ramai, ramai kita tak kenal, tak kenal gano pula dah. Dengan dalilnya begini. Dalil kata ramainya orang yang tidak mengenal agama hanya pandai menyebut, pandai menulis. Dengan dalilnya ramai orang yang tidak menurut unek-unek agama yang tersebut. Ha, tu dia dalil kata tak kenal banyak lah deh. Maka setengahnya semaya sahaja. Puasanya tidak. Banyak kira kita deh. Puasanya kata yang berok-ok. Apa ke budak tu lah tua kita kesian ke budak awal tak apa lagi awal halus tak apa lagi awal salah nak puasa kita tengok kesian budak ni budak ni puasa sebulan tak ada berhenti puasa habis kalau kita lah tua tu kesian pula ke dia ganunya kacang gitu lalu semaya semaya dah haa dah tengok haa ni kita kira budak haa lah tua dah tu kira puasa puasa belakang. Tapi semaya tak. Ayat tengok pula. Jadi sebab apa yang boleh dikacau? Walha poso ni lapar. Kalau kita sudah semaya betah ya. Tapi rana gitu lalu. Kerana punya nak buka orang tak nak beri makan. Kerana hak tu dah. Kerana dia ada balasan selalu dah. Orang aman dengan poso. Orang poso dia boleh terima balasan atas dunia. Pas buka tak ada dah balasan ketika buka. Tak gitu kan? Sabit Nabi ni kata bagi puasa dua kesuka. Suka ketika buka satu. Hak ni kita rasa belakang. Orang puasa rasa. Orang tak puasa tak rasa. Apa itulah. Walau tak semaya pun nak buka. Nak puasa. Pas budak orang panggil buka puasa. Jadi suka kata. Pas budak-budak kalau tak puasa. Kata waktu pun jadi haru. Tanya aku lapar. Cuma kau dekat tepi jenis nak minta ke tak takut tu dia. Ha tu dia kasi poso je pulak. Cuma kata tak salah orang tak boleh nak poso. Karena dia suka punya dia buka tu. Tu dia teng pada hidup ke atas ataupun bayar dengan agen tu kata pergi mandi. Air batu dia ada depan dia tersambung. Suka kata. Ha boleh kerana ada balas dia selalu kasi yang berok juga. Semaya boleh gapo. Semaya boleh gapo. Tak ada boleh ke apa. Sabit tu kalau rakyat kata boleh. Dia pergi lalu. Sabit hak mana hak lepas-lepas mana. Lepas mari setahun dua. Siapa pergi semangat terawas boleh 30 kot sore. Beru pakat pergi. Dia kata oh mu tak ada pergi malam rugi. Baik pergi. Pada gudak mu tahu tu cerah tak boleh 30 kot pagi dia kata. Beru pakat pergi. Semangat terawas. Karena boleh 30 kot sore. Berlaku yang nak rakyat. Hati nak rakyat manusia kalau janji pergi selalu gitu ha boleh lah. Hak iman ipis bertokoh penuh halasah tu. Kalau janjiwi selalu gitu. Tapi mujur tu kan janjiwi di akhirat. Mak ni boleh tahu siapa ni pi, siapa tebah. siapa sungguh, siapa wak lolok, boleh tahu lalu. Anak tahu wak lolok ke sungguh, janji tengok. Tengok penuh lalu dah. Dan ni musir diri ya. Siapa dia menyemak, ah ngarik ada jamu, anak jamu puluk diri ya. Penuh lah ngarik dah. Eh dah. Ah. Apa tu mula jamu lepas ngarik tali, lepas ngarik maka klik lalu. Ha, siapa-siapa nak angkat puluk dia, kena tilpah isya. Orang tak mahasiswa tali. Tunggu lepas isya, klik. Ha, tu ni tahu ke wak lolok ke sengoti. Orang sengoti ya tak cara, puluk diri ya, tak puluk diri ya. Dia kira nak nyemak. Ada puluk boleh hakim ujung nikmat Tuhan wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Ada situ labo. Ya kira nak ke fadilat nung tapi jangan cedek puluk diri. Ha boleh makan. Dia modak cetak tak puluk diri selalu. Besar tu lagi pada semayang tunggulah dah tak tunggu dah tak boleh makan. Nanti dia. Ha inilah nak ayat katanya Allah deh. Ha ni ramainya orang kita. Tengah semayang saja puasanya tidak. Dan setengah semaya puasa menunaikan haji tapi tidak meluar pula zakat menjadi kaya situ. Ada juga. Ha. Apa tu kalau kita kira, tak ada banyak sepuluh haji, haji buat 50 ribu. Tapi tak apa, hak tu betul yang atas senacong lah sih. Betul yang atas senacong lah, kita tahu. Tak apa tu dia cedek, hak pakai bakok lagu lain. Hak pakai anak Israel lagu lain. Ada gitu kan? Lepas dulu kok bakok tu, tai-tai. Apa kita nak ditobak Mekah, kata dia. Itu dia, salah. Ha, itu. Tidak mengeluar pula zakat. Dan kata dia lagi tak ikat nak bila. Dan bermacam-macam lah berlakunya. Begitulah Tuhan katanya pun wa'atwara manusia tu. Allah kami jadikan dia tu beberapa macam. Beberapa ragam. Beberapa ragam. Panggil. Ada kalau membuat yang sunat-sunat. Rajin nak sunat-sunat tu juga lah. Tak sadar lari dia lah. Nah. Tidak yang wajib. Hak wajib ni mari pelatih. Bila hak sunat Allahnya rajinnya. Tengahnya lagu tu. Semuanya itu pucu mari di mana tu eh? Pada umumnya beginilah. Semuanya itu ialah daripada sebab pucunya tidak mengenal agama dengan cara semoti. Pucu setiap tu. Pas kalau kita untuk nak balah, malah balah lah. Habak tu lah. Orang habak tu dia pucuk kuih kenal molek dia lagu tu lah. Mung kata gitu. Aku dia kenal molek dia tak balah. Bila hak khilah dia jadi ramah. Jadi suka jadi serenak bila khilah ulama. Bila khilah Allah hujurnya ulama khilah. Wah bagi kita. Itu dia. Kiranya kalau kita naik mertabak panah tinggi supaya ulama ni. Kita boleh guna ijtihad sendiri. Kalau tak supaya dengan orang lain pun. Diizin bagi kita ya ahli bagi dia. Tapi dari kita tak sapa tanya. Turutlah orang yang panah. Orang yang mesti kira. Orang yang mesti kira maridah. Orang yang mesti kira maridah. Itu dia. Orang yang mesti kira maridah tu. Kita turut kat tu. Maka kenaknya orang ni kira tu baik kot ni, orang ni kira tu baik kot ni. Bila kita capur mari kita tengok cara jalan-jalan dia tu, jalan ni hak kata kot ni ada jalan dia, hak kata hang lagu ni pula ada jalan dia. Bila kita kira-kira jalan, ada belaka hubung-hubungnya tu dia tu, ada belaka sendiri-sendiri dia tu. Tu dia ni pucat daripada kita tak kenal hak ngoti ni lah. Tepat orang tak balas pun kita pergi balas, tepat orang hak tak boleh eka kita pergi eka. Dia lagi tu karena pucuk daripada kita tidak mengenal. Kalau begitu sabit Tuhan suruh kenal dia tu, kenal di mana ibarat dengan fa'lam. Dia tidak ibarat dengan fazunna ke zah, tak apa dah. Teko-teko pun tak apa dah. Dia suruh kenal, beri nyata, beri cerak dengan secara dalil-dalilnya. Bila kita kenal secara cerak dengan secara dalil-dalilnya, tak sah dia nak kata gano, tak sah dia nak ugut kata gano pun dia masih kejap. Sebab dia kenal ngoti. Kenal ngoti dengan dalil-dalilnya. Oleh ya demikian, hendaklah kamu mempelajari akan dia, akan ugamo tu. Dengan bersungguh-sungguh belajar tu pula ada bersungguh. Sebab Nabi ibarat dengan ta'alum. Gak ta'alum, gak orang mengaji bak dia. Bak wabina uhulit takalluf. Takalluf pun tak ni lah. Dia ada kesusahan, berpah susah supaya dia mengaji tak. Ini kita ni pelekat mendengar seminggu sekali main buka tak ada dengar gitu ya. Orang mengaji ni dia kira kaedah begini begini, pas dia minta mengaji tu mengaji situ pula, atau suruh mengapa dia mengapa pula, pas berapa ilmu dia dah hadap saja tu. Kita ni hak jawi ini, pas ni kita nak pergi pada Arab, kita nak pergi kok nahung, pergi kok sarah, balarah, bayar, badak, banyak maani pergi pada lurah. Pergi pada aruk pula dah. Agamai banyak alat. Sahabat dia panggil ta'alum. Dengan belajar. Kena susah payah benar. Lepas tu untuk kita nak ambil ilmu. Lepas untuk kita nak dapat ilmu tu kena lawan dengan segala awa'ik. Benar nak menggalakkan kita daripada dapat ilmu. Atau berapa kau ngapain mari heret nak kita tak boleh ngaji. Kain kau tak ngaji ni nak kain ngaji tu. Ajak di situ, ajak di sini. Kena duk tahan tu lagi. Tu dia. Mana nak ubah perangan kita lagi nak boleh ilmu tu. Dari dia. Banyak kalau-kalau. Pah ujian ni pun nak kata banyak mana. Sebab itulah beribu-ribu manusia kalau ibarat kata hadir dalam media perih. Beribu-ribu tapi berapa ekor saja yang tinggal. Itu nak ada ta'alun yang apa benarnya payah. Sebab itu dia katanya. Mempelajari akal dia dengan bersungguh-sungguh. Kalau gitu sekadar kita ambil surat orang tengok bukan belajar. Jauh lagi tu. Dengar bukan belajar. Tak panggil muta'alim, panggil sami' aja baru. Tepat ni kita baca masuk gitu. Ya, jenero apa tak apa. Panggil dengar ya. Masuk dalam orang mendengar. Apa? Tengok tu dia. Nenoknya belajar. Belajar. Sahabat tu lah. Aku belajar tu nak dengar bersungguh-sungguh. Main-main tak boleh ilmu. Tak boleh ilmu. Sehingga mengenalkan dia, sehingga we kenal cerak akan dia akan agama. Sebut perkataan agama dia pecah tu dua. Pecahnya furu', pecahnya usul. Agama dia ada pokok, dia ada cawangnya. Apa dia tebik? Usuluddin, furu'uddin. Dia tebik itu pula. Sebab dia kena kedai din agama. Dia ada so, pokok kau dah. Pokok kau dah. Bercara dengan buku Tuhan ada, Tuhan sedia untuk kita nak meyakin sedia, nak meyakin Tuhan satu apa, Tuhan satu. Itu secara pokok. Untuk nak reti Nabi ni sifat dengan benar, sifat dengan tablik, itu bukan secara pokok agama. Lepas tu nak secara mengesahkan semaya, itu bukan foroding. Itu baik situ. Lepas tu cabai di situ pula, berjuta-juta cabai lah pula. Itu dia. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas tiga perkara. Jadilah. Iaitu Islam, Iman, Islam. Jadilah kata dulu. InsyaAllah.